Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita masih bisa kembali menghadiri kajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir tentang adab nasihat. Tentang adab nasihat. Kita baru membahas berapa poin? Baru satu poin. Masih ingat adab yang pertama? Ikhlas lillahi ta'ala. Murni mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan nasihat. Bukan karena tendensi duniawi. Hari ini insyaAllah kita akan membahas dua adab. Di antara adab nasihat yang harus kita perhatikan, yaitu adab yang kedua. Adab yang pertama ikhlas, adab yang kedua adalah berilmu. Apa? Berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang sesuatu yang kita sampaikan. Jadi ketika seseorang menyampaikan nasihat, dia harus faham apa yang dia sampaikan itu. Yang dia sampaikan itu betul atau tidak. Karena kalau seandainya dia tidak berilmu mengenai apa yang dia sampaikan, jangan-jangan dia menyampaikan sesuatu yang keliru. Dia pikir benar. Bisa jadi dia bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Mungkin gak itu? Mungkin. Karena dia pikir apa yang dia sampaikan benar padahal salah. Apa yang dia larang, dia pikir sesuatu maksiat padahal itu benar. Dan ini karena kurangnya ilmu. Makanya ketika orang akan menyampaikan nasihat, modal pertama, modal utama dia setelah punya ikhlas, dia harus punya ilmu. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, yang artinya jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, alias jangan gampang-gampang mengekor. Jangan seperti air di atas daun talas. Kancane pada ngidul melu ngidul. Kancane pada ngalor melu ngalor. Kancane nyemplung blumbang melu nyemplung apa ora? Ya tergantung. Di blumbang itu ada air, ada ikannya apa enggak? Kan sana nyemplung sumur melu nyemplung sumur, enggak benar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Kenapa? Innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya as-sam'a, apa? Pendengaran. Wal-basara, penglihatan. Wal-fu'ada, hati. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 36. Maka di sini resikonya tidak mudah. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kita perlu punya ilmunya. Kalau tidak, akibatnya apa Ustaz? Akibatnya kita bisa tersesat dan menyesatkan orang lain. Sudah tersesat, menyesatkan orang lain. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Sudah keliru, menjerumuskan orang lain kepada kekeliruan. Sudah salah, menjatuhkan orang lain kepada kesalahan. Itu repot itu. Dosane double. Kalau jenengan sendiri yang salah, berarti ya kur nanggung dosane dewek. Tapi sudah salah, ngajak-ngajak orang lain kepada kesalahan. Double-double itu. Iya kalau yang diajak satu. Kalau yang diajak 10. Berarti dosane 10 apa 11? Ya 11. Dosa dia sih. Kalau yang diajak 1000. 1001. Ya. Maka ngeri. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu ketika akan mencabut ilmu, akan memusnahkan ilmu dari muka bumi itu, caranya bukan dengan mencabut ilmu itu dari hatinya orang-orang yang punya ilmu. Jadi bukan kok ilmu itu akan dicabut terus ilmunya jadi mabur gitu. Enggak. Terus bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mencabut nyawa orang-orang yang berilmu alias para ulama. Jadi ketika ada ulama meninggal, itu adalah sebuah musibah. Apalagi seandainya itu ulama besar, ulama rabbani, maka itulah sebuah musibah yang besar. Makanya musibah yang terbesar di muka bumi adalah tsunami, bukan. Musibah terbesar di muka bumi adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah musibah yang terbesar di muka bumi. Makanya para sahabat ketika Nabi SAW wafat, mereka menggambarkan suasana Madinah. Mereka katakan adlamatil Madinah. Madinah itu gelap gulita. Gelap. Cahaya seakan-akan hilang. Bukan kok orana lampu ya. Memang satu gak ada lampu. Tapi gelap di sini gelap maknawi ya. Artinya nur ya, cahaya wahyu putus ya. Akan tetapi bukan berarti the end, sudah enggak ada lanjutannya. Masih ada ulama sebagai pewaris para nabi, tapi ulama itu juga punya usia yang akan habis juga. Jadi semakin banyak ulama meninggal dunia, maka ilmu akan semakin hilang dari muka bumi ini. Terus apa yang terjadi kalau ulama sudah habis? Nabi melanjutkan sabdanya. Hatta idza lam yubki aliman. Sampai ketika datang masa tidak ada ulama. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. orang akan menjadikan panutan mereka adalah maaf tokoh-tokoh yang tidak berilmu. Jadi ketika sudah tidak ada ulama, yang muncul orang-orang yang tidak berilmu. Maaf bahasa kasarnya atau bahasa vulgarnya, orang-orang bodoh akan dijadikan sebagai ulama. Ketika mereka sudah muncul, apa yang terjadi? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Mereka yang tidak punya ilmu itu dimunculkan, kemudian ditanya. Karena enggak ada yang ditanya yang lainnya, akhirnya seadanya itu. Mereka ditanya, mereka mengeluarkan fatwa, tapi fatwanya tanpa ilmu. Akibatnya apa? Dhallu wa adhallu. Mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menyampaikan nasihat itu ibadah, akan tetapi kita harus perhatikan etikanya. Etikanya kita harus yakin betul bahwa apa yang kita sampaikan ini betul-betul kita punya ilmunya. Jangan sampai asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Saya punya ceramah, punya kajian judulnya Wabah Asbun. Apa judulnya? Wabah Asbun. Penyakit menular namanya asbun, asal bunyi. Ngeri itu, ya. Orang-orang yang asal bunyi menyampaikan sesuatu dia tidak miliki ilmunya, itu bisa sampai taraf membuat nyawa orang lain melayang. Karena apa yang dia sampaikan itu memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Dan ini pernah kejadian pada zaman Nabi SAW. Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau katakan, kharajna fi safarin. Pada suatu hari kami bepergian, dan saat itu ketika bepergian mereka tidak bersama Nabi SAW. Nabi sedang di kotanya di Madinah, ya. Sedang di Madinah. Mereka pergi bersama para sahabat. Di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan, asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang terkena batu, kelempar batu sampai keluar ngucur darah dari kepalanya. Tentu sesuatu yang membahayakan, keluar darah ngucur gitu darahnya. Akhirnya mereka pun istirahat. Malam itu mereka tidak melakukan perjalanan, mereka istirahat. Apa yang terjadi? Ketika istirahat itu malamnya, sahabat yang tadi kena apa tadi? Kena batu itu mimpi basah. Mimpi basah. Alias junub. Kalau orang junub berarti kan harus mandi. Harus keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fasa'ala ashabahu. Maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Apa isi pertanyaannya? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian menilai saya ini mendapatkan dispensasi untuk tayammum? Mungkin para sahabat kan tayammum itu kan pengganti wudu. Lah ini bukan wudu, ini masalahnya mandi besar. Apa mau ganti tayamum? Tayamumnya gimana? Apa enggane? Apa? Gulung-gulung ya. Ya kan kalau mandi kan harus kena air semuanya. Lah kalau diganti tayamum berarti kayak apa gue? Kayak ayam atau kayak kucing ya? Kalau mandinya mandi debu ya. Akhirnya para sahabat ketika ditanya seperti itu, mereka mengatakan manajirulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kata para sahabat, menurut kami engkau enggak ada dispensasi. Karena kamu ini masih bisa kena air, masih bisa. Akhirnya betul. Karena mendapatkan fatwa dalam tanda kutip seperti itu, maka pagi harinya jebar-jebur, jebar-jebur jebur. Yang namanya jebar-jebur berarti dari kepala sampai kaki basah semuanya. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya memang orang lagi kayak gitu mandi ya. Itu namanya mencari gara-gara. Orang lagi sakit kayak gitu kok mandi. Apalagi kena di tempat yang sakitnya tersebut. Sudah selesai. Begitu sampai di Madinah, mereka cerita kejadian itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mendengar kejadian tersebut, apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qataluhu. Qataluhu qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa ini, mereka telah membunuh sahabat tersebut. Semoga Allah membinasakan mereka. Allahu Akbar. Ngeri itu. Didoakan binasa sama siapa? Rasulullah SAW. Marah Nabi SAW. Gara-gara orang berfatwa tanpa ilmu ini, akhirnya ada sahabat yang meninggal dunia. Dan nyawa satu orang Muslim itu sangat berharga. La zawalu dunia ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan melayangnya nyawa seorang muslim. Jadi nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Nabi SAW marah besar. Maka kemudian beliau mengatakan, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul ayyis su'alu. Sesungguhnya obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi adab yang kedua adalah harus berilmu. Berilmu tentang apa yang akan disampaikan. Jadi bukan berilmu maksudnya adalah harus hafal Quran 30 juz. Nah. Jadi apa yang akan jenengan sampaikan? Apa yang akan jenengan sampaikan? Yang akan jenengan sampaikan misalnya nasihat tentang sholat. Bagian apa? Bagian tumakninah? Atau bagian ruku? Atau bagian sujud? Kalau akan menyampaikan masalah tumakninah harus punya ilmu tentang tumakninah itu apa. Masalah wudu mana yang akan disampaikan? Masalah membasuh tangan apa membasuh kepala apa membasuh kaki? Kalau membasuh tangan, membasuh kepala harus tahu membasuh kepala itu maksudnya apa. Yeah. Ketika menasihati orang, lho gue jadi golek basuh kepala gue kayak membasuh batuk utuh membasuh kepala. Ada enggak orang yang membasuh batuk? Ada. Kepriwe berarti wudune? Pluk pluk pluk. Itu namanya membasuh batuk, bukan membasuh kepala. Padahal ayatnya dalam Al-Qur'an, wamsahu bi ru'usikum. Nah, jenengan harus tahu ini ayatnya. Jadi ketika akan menasihati orang, lho jenenge wudune kuwi batuk ketok. Terus kenapa? Jerene, aduh, sulit itu. Harus punya ilmunya. Apa dalil yang menyuruh supaya bukan membasuh batuk? Batuk siapa? Kening, kening apa jidat? Kening kan ini ya, ya jidat ya, jidat, ya jidat, ya. Dalilnya apa kok kita enggak cukup hanya sekedar membasuh jidat saja? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah bercerita, menceritakan, memerintahkan tentang berwudu, Allah berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian." Kepala itu mana? Ya, kepala ya ini. Ya, tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Kalau ini apa? Muka, termasuk batuk ini termasuk muka. Berarti yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana? Mulai dari depan sampai belakang. Basah semuanya dari mana? tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Wah, sisirannya ya. Mas, sisiran bisa dipikirkan. Jadi gak jungkat. Berwudu, sisiran mani kan gampang. Ya, ada sebagian orang, ya Ustaz, cukuplah 3 helai rambut kan cukup Ustaz. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Karena dengan alasan 3 helai rambut itu wis jungkatan apik, wis nganggo apa? Petanco apa gespil? Ya. Atau urang aring. Ya, takut rusak tinggal ngambil air basahi terus apa? Tul. Ki wis luwih sekang apa? Wis luwih sekang telu gitu. Ya. Harus punya ilmunya ketika akan menyampaikan itu kepada orang. Harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Ya. Ketika akan menyampaikan sesuatu harus siap. Makanya inilah pentingnya ngaji. Nah, jenengan ini sudah alhamdulillah nih, sudah menghadiri pengajian, dapat ilmu, nanti sampaikan kepada orang lain. Ini adab yang keberapa? Adab yang kedua. Adab yang ketiga, tidak kalah pentingnya dengan adab yang kedua. Adab menasehati yang ketiga adalah mengamalkan. Apa? Mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Berat gak ini? Super berat. Super berat. Dan ini adalah salah satu adab yang harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya berat di akhirat dan juga di dunia. Dan orang ketika kita mengamalkan apa yang kita nasihatkan akan lebih menerima dibandingkan ketika kita ngomong sesuatu kemudian tidak kita amalkan. Carane wong Jawa apa? Jarkoni. Apa jarkoni? Nah, teyeng ngajar ora teyeng nglakoni. Intermezzo ya. Saya pernah menyampaikan seperti ini, ya. Pokoknya yang namanya mendakwahkan sesuatu itu harus diamalkan. Jadi kalau orang yang mendakwahkan sesuatu enggak diamalkan itu namanya jarkoni. Tahu-tahu jamaah semuanya langsung kiki pak kiki pak jenengannya jarkoni pak. Astagfirullah. Ternyata di antara hadirin ada yang namanya jarkoni. Betul pak jarkoni gitu. Maka jenengannya nasihat ya. Kalau ngasih nama itu ya mikir-mikir. Ya. Tapi memang betul namanya jarkoni. Saya jadi langsung minta maaf. Nuh saya upak bukan panjenengan yang saya maksud. Ya. Yang saya maksud orang-orang yang teh yang ngajar, orang teh yang ngelakoni. Sulit. Kalau misalnya orang itu ngomong, ngajarin sesuatu dia gak amalkan, orang itu akan sulit nerimanya. Ngajarin jujur tapi dia gak jujur. Ngajarin gak korupsi tapi dia korupsi, sulit akan diterima. Ya. Dan resikonya di akhirat lebih berat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ayat yang menyeramkan terutama untuk para ustaz, para dai, para muballigh, para kiai. Ayat ini adalah salah satu ayat yang terberat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak praktekkan? Kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan? Ngajak orang sholat di jamaah di masjid, dianya tidak jamaah. Ngajak orang supaya menutup jilbab, istrinya sendiri tidak jilbaban. Repot. Terus apa efeknya ketika kita ngajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak amalkan? Kabur maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kebencian yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan. Alias orang tersebut akan dibenci sama Allah. Dibenci kok sama Allah? Ya Allah. Kalau kita sudah dibenci sama Allah, mau kemana kita? Kalau dibenci sama istri pertama, tinggal pindah ke rumah. Ya kalau punya istri yang kedua, kalau gak punya. Artinya kalau dibenci manusia itu masih gampang lah. Dibenci sama teman, masih ada teman yang lain. Ya. Tapi kalau sudah dibenci sama Allah, kita mau kemana? Mau pindah tempat tinggal. Tempat tinggal kemana kita pindah? Mau ke bulan. Bulan juga punyaan Allah. Mau lebih jauh lagi ke Pluto. Pluto juga punyaan Allah. Mau kemana kita? Kaburo maktan. Dan Allah katakan benci yang sangat besar. Jadi bukan sekedar benci. Ya. Benci sekedarnya enggak. Tapi kaburo besar. Kebencian Allah sangat besar. Alias Allah benci banget. Ya kalau kita sudah dibenci banget sama Allah Subhanahu wa taala, kita mau kemana? Kita bernafas karena dikasih sama Allah. Kita bisa makan karena dibantu sama Allah. Kita bisa dapat hidayah karena Allah yang ngasih. Ini adalah ayat yang sangat berat, terutama untuk mereka yang rajin memberikan nasihat kepada orang lain. Hadis Nabi SAW, tadi ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW lebih menggambarkan seremnya orang yang pintar menyampaikan nasihat tapi tidak mempraktikkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar. Pada hari kiamat nanti, ada seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnar. Ususnya terburai di neraka. Jadi perutnya terbuka, ususnya itu keluar dan terburai. Fayaduru kama yadurul himaru birahahu. Sudah ususnya terburai. Ini orang kesakitan. Dia muter-muter kesakitan. Seperti berputarnya keledai. Yeah. Jadi dia muter-muter-muter saking kesakitan. Ususnya itu keluar. Bisa jenengan bayangkan usus keluar. Kita terkena pisau saja keluar darahnya. Itu sudah kesakitan. Apalagi ususnya keluar. Saking sakitnya dia muter-muter di situ terus. Seperti keledai yang sedang berputar mengelilingi tempat penggilingan. Kalau dulu giling sesuatu pakai keledai suruh muter. Kayak gitu muter. Ketika melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, yajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun. Orang-orang yang ada di neraka ngumpul mengelilingi orang tersebut. Sampai orang yang di neraka yang mereka sedang disiksa tertarik untuk melihat orang ini. Bisa dibayangkan kan? Ini orang yang keliling itu bukan penghuni surga. Yang keliling penghuni neraka. Dia juga lagi disiksa. Saking mengerikannya orang ini sampai mereka itu. Anapa jeniki wong? Ya. Maka mereka bertanya. Ai fulan. Masya nuka. Wahai fulan. Apa sih dosa kamu itu? Apa dosa yang kamu lakukan sampai kamu disiksa dengan siksaan seperti ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Fulan, seingat kami, engkau kan yang dulu rajin amar ma'ruf nahi munkar? Engkau kan yang dulu sering ngajak-ngajak kami kebaikan? Ngelarang-ngelarang kami dari keburukan. Engkau kan si fulan kan? Kami enggak asing dengan wajah kamu. Mungkin kan engkau kan yang dulu di mimbar? Kau kan yang dulu duduk di kursi di depan? Kau kan yang sering nasihati kami? Ngajak-ngajak kami sholat, ngelarang kami dari maksiat. Engkau kan orangnya? Maka orang tersebut pun mengatakan, iya. Akulah orangnya. Akan tetapi kata beliau, kata dia, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Iya betul, sayalah yang mengajak kalian kepada kebaikan, akan tetapi justru saya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Saya ngajak kalian untuk sholat, tapi saya sendiri tidak sholat. Saya ngajak kalian untuk zakat, tapi saya sendiri tidak zakat. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, dan aku juga yang mewanti-wanti kalian, mencegah kalian, melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut. Saya yang melarang kalian untuk sombong, tapi aku sendiri sombong. Saya yang menasihati kalian supaya tidak jelalatan, tapi saya sendiri jelalatan, walaupun jelalatannya di kamar. Kalau di luar kelihatannya soleh banget, tapi ketika sudah di kamar, sudah di hadapan internet, sudah di hadapan HP, sudah di hadapan laptop, gak ada orang lain, saat itulah saya lakukan maksiat-maksiat tersebut yang saya mencegah kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka adab yang ketiga yang harus diperhatikan orang yang menyampaikan nasihat adalah dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Ustaz, angel Ustaz, sulit Ustaz. Kalau kayak gitu Ustaz, daripada usus saya terburai besok-besok, moh saya kalau suruh apa? Nyampaikan nasihat. Gimana ini? Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Berarti siap-siap. Siap-siap apa Ustaz? Siap-siap ususnya terburai. Ya. Itu gimana Ustaz ya? Kadang-kadang kita itu nyuruh orang lain, kita sendiri kadang-kadang masih banyak kekurangannya. Kita tahu ilmunya khusyuk itu wajib, tapi kita sendiri kadang-kadang juga tidak khusyuk. Apakah boleh Ustaz? Kita ini punya kekurangan, tapi nasihati orang lain. Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Apa alasannya? Alasannya, kalau misalnya seseorang itu tidak boleh menasihati orang lain kecuali setelah dia sempurna, maka akan hilang nasihat dari muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, nunggu setelah yang ma'ruf semuanya kita praktekan dan yang mungkar semuanya kita tinggalkan, kapan kita amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan? Ya ora bakal toh. Masih ada tetap ma'ruf yang kita tidak kerjakan, masih ada mungkar yang masih kita kerjakan. Makanya kalau misalnya kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menasihati orang lain kecuali setelah kita sempurna, maka akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar dari muka bumi ini. Seorang ulama besar yang bernama Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah, beliau pernah menyampaikan nasihat, "Lau kanal mar'u la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'rufin wala naha 'an munkarin." Seandainya seorang itu tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar kecuali setelah dia ini tidak punya kekurangan, maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena masing-masing kita pasti punya kekurangan. Ini jawaban yang pertama, bahwa kalau itu kita terapkan, tidak akan menasihati orang lain kecuali setelah sempurna, maka resikonya apa? Nasihat akan punah, akan hilang dari muka bumi. Jawaban yang kedua, menyampaikan nasihat ibadah atau bukan? Ibadah. Mengamalkan nasihat ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti ada berapa ibadah di sini? Berapa ibadah? Dua. Yang pertama, menyampaikan nasihat, ngomongin orang, nasihatin orang, ibadah. Yang kedua, mengamalkan. Saya tanya, lebih baik mana antara orang yang mengamalkan salah satu dari dua ibadah itu dan meninggalkan yang satunya, atau orang yang meninggalkan dua-duanya? Lebih bagus mana? Mengamalkan dua-duanya. Ya iyalah, itu di luar pertanyaan, itu udah selesai kita. Kita nasihati, kita amalkan, itu udah selesai. Sekarang pertanyaannya, antara orang yang menasehati tidak mengamalkan dengan orang yang tidak menasehati dan tidak mengamalkan, bagusan yang mana? Bagusan yang dia menasehati walaupun dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena minimal dia melakukan satu ibadah. Sekarang saya tanya, orang sholat tapi gak puasa sama orang gak sholat sama gak puasa, bagusan mana? Bagusan? Ya iyalah, sholat dan puasa itu sudah kita lewat, itu sudah. Sekarang kita lagi bahas orang gak sholat tapi puasa sama orang gak sholat dan gak puasa. Ya lebih mending orang yang puasa walaupun tidak sholat, atau sholat walaupun tidak puasa. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita. Ya, makanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan mengamalkan ilmu. Jadi ketika saya sampaikan dua jawaban tadi, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan. Ya, lah yang penting saya menyampaikan. Jangan. Akan tetapi tetap kita berusaha mengajak orang, kalau punya kekurangan kita praktekkan dalam diri kita sendiri, berusaha juga memotivasi kita. Dan caranya mudah sebenarnya. Jadi setiap kita ngomong, setiap kita mau ngomong, ngajak seseorang, sebelum ngomong kita lihat apa? Diri kita. Misalnya nih, mau ngajak orang ke masjid, kita lihat dulu diri kita. Saya ke masjid enggak? Kalau enggak, berarti besok saya bakalan ke masjid, atau sekarang saya ke masjid. Saya ngajak orang sedekah, saya sedekah enggak? Kalau ternyata enggak, bismillah, saya mau sedekah, ngajak seorang lain. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan malah meninggalkan dua-duanya. Sedekah enggak, ngajak sedekah juga enggak. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin menyampaikan pengumuman. Pertama, kita akan libur dua pengajian, ya, pekan depan sama pekan berikutnya. Karena saya ada jadwal di luar kota dua pekan, sehingga kita akan masuk lagi pengajiannya insya Allah awal tahun depan, setahun lagi. Tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari insyaallah. Jadi 2 pekan libur, nanti setelah 2 pekan masuk lagi insyaallah. Dan tolong panjenengan yang hadir ini, kalau ada temannya yang biasa hadir hari ini tidak hadir, tolong disampaikan. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua, libur juga. Ini lagi banyak libur ini. Besok subuh di Masjid Agung Baitus Salam, saya biasa ngisi setiap pekan ketiga fikih Asmaul Husna, itu libur juga. Libur yang ketiga adalah pengajian besok di Masjid 17, ya, malam Ahad pekan ketiga. Jadi ada berapa libur? Berapa? 4. Biasanya nek bocah SD mian diumumkan libur seneng banget. Panjenengan moga-moga seneng juga. Ya refreshing lah, istirahat ya, karena saya ada beberapa kegiatan. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu menjelang azan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita ditanya tentang suatu masalah dan ilmu kita terbatas, akan tetapi orang yang bertanya ini kepepet dia butuh segera untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan yang ada di situ adalah kita. Bagaimana sikap kita? Seperti contohnya tadi sahabat yang junub, ya, dalam keadaan luka parah. Bagaimana sikap kita? Tergantung apakah kita bisa jawab atau tidak. Jadi kata-kata ilmu terbatas itu kan bermakna ilmunya sedikit tapi masalah itu paham, atau ilmu dia sedikit dan masalah itu gak paham. Kalau dia ilmunya terbatas tapi paham masalah itu, dia jawab. Tapi kalau dia tidak paham, maka tidak boleh dijawab. Terus bagaimana Ustaz? Kita ini hidup di zaman yang banyak kemudahan dari Allah. Apa itu? Sarana teknologi, sarana komunikasi. Kalau memang kita ditanya mendesak dan kita gak bisa jawab, telepon. Telepon siapa? Telepon ustaz, telepon ulama, telepon kiai yang kita anggap berilmu. Ya. Atau di zaman kita ini internet juga banyak membantu. Orang katakan tanya sama Syekh Google katanya. Ya kita harus selektif juga. Ya, internet juga di dalamnya macam-macam. Nanti kita harus ngelihat benar-benar ini yang kita buka web yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu loh. Jadi intinya di zaman kita ini banyak sekali kemudahan yang dulu belum ada. Maka itu harus kita manfaatkan. Ustaz, bagaimana cara menasehati seorang yang percaya dengan batu cincin atau hal yang serupa memiliki kekuatan dan manfaat tertentu? Dia mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan. Dan dia mengatakan bahwa itu tidak syirik karena dia menganggap semua manfaat dari batu cincin itu seperti terlindungi dan adalah atas izin Allah. Terima kasih Ustaz. Pertama, semua yang ada di muka bumi ini kita manfaatkan. Kalau seperti itu, khamer akan kita manfaatkan. Babi akan kita manfaatkan. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini diizinkan sama Allah untuk dimanfaatkan. Ya. Ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi yang ada di muka bumi ini sudah dibagi sama Allah. Ada yang halal, ada yang haram. Ya. Gunakan, manfaatkan yang halal, tinggalkan yang haram. Ini jawaban yang pertama. Tidak semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan sama Allah. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Dan jimat termasuk yang diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang kedua. Bahwa orang memakai cincin terus tambah ganteng. Terus jadi dicintai sama cewek-cewek misalnya. Itu kan dengan izin Allah Ustaz. Terus kenapa kalau dengan izin Allah? Apakah ketika itu atas izin Allah berarti Allah suka sama itu? Perlu diketahui bahwa izinnya Allah kepada sesuatu untuk terjadi ada dua jenis. Yang pertama, sesuatu itu terjadi dengan izin Allah dan Allah suka kepada hal itu. Yang kedua, sesuatu terjadi dengan izin Allah dan Allah tidak suka terhadap hal itu. Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Dipikirnya semua terjadi dengan izin Allah berarti Allah suka. Enggak. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang dicintai sama Allah, ada yang tidak. Apa mungkin Allah mengizinkan sesuatu dan itu tidak dia cintai? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Enggak usah kita bicara tentang Allah yang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita saja. Apakah kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Mungkin enggak? Mungkin. Contohnya. Mungkin enggak kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai? Hah? Contohnya apa? Gak mungkin. Subhanallah. Ngombe obat. Ngombe obat. Siapa yang hobinya minum obat? Angkat tangan. Tapi jenengan minum obat gak? minum walaupun enggak suka. Tidak setiap yang kita kerjakan kita sukai. Kenapa jenengan tidak suka obat tapi minum? Karena menginginkan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di muka bumi ini ada setan. Setan di muka bumi ini dengan kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah. Allah suka sama setan? Ya enggak suka lah. Tapi kenapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian, itulah namanya hikmah. Sama kayak tadi kita minum obat. Kenapa ente mau minum obat padahal obat pahit? Karena kita ingin sesuatu yang manis di balik itu. Apa itu? Kesehatan. Ini jawaban yang kedua. Jadi tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah. Gampangnya sekarang sihir. Sihir itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? Iya. Gak mungkin orang itu dukun atau tukang sihir bisa mencelaki seorang kalau tidak dengan izin Allah. Terus berarti kalau Allah mengizinkan orang itu celaka, sihir jadi boleh karena diizinkan sama Allah? Tidak. Kenapa Allah izinkan? Karena hikmah-hikmah yang lainnya, supaya dia mendekat kepada Allah, supaya rajin baca Quran, supaya beribadah dengan tekun kepada Allah. Itulah hikmah-hikmah dibalik apa yang terjadi di muka bumi ini diantaranya. Ustaz, bagaimana caranya menasehati seseorang malah dia yang menasehati padahal nasihat itu untuk kebaikan dia? Dia melecehkan nasihat karena merasa yang memberi nasihat lebih rendah derajatnya. Subhanallah. Ya, merasa yang nasihati lebih rendah karena dia kelas 6 SD yang nasihati kelas 3 SD. Karena dia guru yang nasihati murid. Karena dia bos yang nasihati bawahannya. Ketahuilah, belum tentu orang yang di dunianya atasan, di akhirat atasan. Dan belum tentu orang yang di dunianya bawahan, di akhirat bawahan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Belum tentu atasan itu di akhirat masuk surga. Belum tentu bawahan di akhirat masuk neraka. Mengukur seseorang itu bukan dengan derajat di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini penyakit hati. Itu adalah kesombongan. Ketika menolak nasihat dengan alasan yang menasihati lebih rendah, itu adalah kesombongan. Dan itu harus kita kikis. Dan Nabi SAW mewanti-wanti, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada penyakit sombong, walaupun hanya sebesar debu. Walaupun hanya sebutir debu masih ada dalam hati kita kesombongan, Nabi katakan tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita sudah menyampaikan nasihat dengan baik tapi tidak mendapatkan respon, bagaimana sikap kita? Sikap kita berlapang dada. Berlapang dada. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat, bukan membuka hati seseorang supaya menyampaikan nasihat. Itu adalah hak dan kemampuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma menyampaikan, diterima alhamdulillah, enggak diterima ya enggak apa-apa. Besoknya kalau memang masih bisa nasihati, nasihati lagi. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.